Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kali ini kita memasuki pembahasan baru, yaitu Kitabul Ilmi, di bawah pembahasan tentang Kitabul Ilmi ada beberapa bab, di antaranya bab pertama, Babu Fadlil Ilmi Ta'alluman wa Ta'liman Lillah. Bab keutamaan ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya karena Allah Azza wa Jalla. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di bawah bab ini mengutip beberapa ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, di surat Toha ayat yang ke-114, qala Allahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah oleh wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di ayat ini dengan jelas bisa kita perhatikan ada keutamaan ilmu, dan ilmu yang dimaksud tentu saja ilmu yang ada keterangannya, baik secara nas soal keutamaan, kemudian pahala mempelajarinya, maupun secara keumuman atau mutlak, karena yang dimaksud dengan ilmu secara mutlak dalam syariat ini adalah ilmu syar'i. Sisi yang menunjukkan ada keutamaan ilmu yang terkandung di ayat ini adalah perintah Allah secara langsung kepada Nabi kita untuk meminta tambahan darinya. Dan tentulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari sesuatu, melainkan sesuatu yang dimaksud itu memiliki keutamaan yang besar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwa kalau seandainya tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini, maka itu sudah lebih dari cukup. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, faedah lain yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, ketika Allah perintahkan Nabi kita meminta tambahan dalam hal ilmu, ini menunjukkan bahwa kebutuhan para anbiya kepada ilmu itu sangat tinggi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hal itu. Maka kalau para anbiya saja begitu butuh kepada ilmu, tentu kita lebih butuh lagi. Maka semua manusia dalam keadaan membutuhkan apa? Ilmu. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian ayat kedua ini ada di surat Az-Zumar ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, dalam artian memiliki ilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu? Ini kata hal yang bermakna apakah, pertanyaan itu disebut oleh para ulama sebagai istifham ingkari, pertanyaan yang bernada pengingkaran. Artinya tidak akan pernah sama orang yang mengetahui, memiliki ilmu, dengan orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan di sini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Bukanlah pertanyaan yang membutuhkan apa? Jawaban. Karena tidak dijawab pun semua sudah paham bahwa orang yang tahu jelas berbeda dengan orang yang tidak tahu. Bagaimana mungkin disamakan? Ya. Nah, ayat yang kedua ini juga mengandung keutamaan ilmu, sangat jelas. Bagaimana ada sekat, ada perbedaan yang nyata antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Dalam segala hal gak akan sama, ya. Dan ilmu itu akan memberikan pengaruh, memberikan pengaruh dalam aktivitas seseorang. Dan itu akan sangat kentara. Orang yang punya ilmu beda ucapannya, beda perbuatannya, ya. Beda dalam segala halnya. Semua yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena benar. Apalagi kalau menyangkut keyakinan, ibadah, dalam hal muamalah saja, apa yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu itu bisa bernilai apa? Ibadah. Beda halnya dengan orang yang tidak punya ilmu. Apapun yang dikerjakannya belum tentu menjadi ibadah, dan bisa jadi waliyallahu billah justru malah mengandung apa? Dosa, maksiat. Kenapa? Karena tidak mengerti tentang ilmu. Karena tidak tahu. Maka orang yang berilmu itu sangat dekat kepada petunjuk, kepada hidayah, sedangkan orang yang tidak punya ilmu itu dekatnya kepada kesesatan. Nah, Qala Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan orang-orang yang berilmu saja yang orang-orang yang beriman saja yang akan diangkat apanya kedudukannya hingga beberapa derajat. Tapi ada tambahannya, apa itu? Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi apa? Ilmu. Ya. Dua golongan inilah yang akan diangkat kedudukannya oleh Allah hingga beberapa derajat di atas golongan-golongan yang lainnya, beriman dan berilmu. Ya. Ini juga menunjukkan keutamaan ilmu. Artinya ilmu itu sesuatu yang akan mengangkat kedudukan seseorang. Ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Walau bagaimanapun orang yang punya ilmu itu akan dihormati. Orang yang punya ilmu itu akan diberi tempat, ya. Bahkan akan dicari. Makanya di Al-Quran Allah katakan, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada ahlul ilmi. Jadi wajar kalau kemudian ahlul ilmi itu dicari. Orang-orang yang punya ilmu itu, ya, akan didatangi. Apa yang membuat seperti itu? Kelebihan ilmu yang ada pada dirinya. Qala ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Ketakutan yang ada dalam diri ulama, orang-orang yang punya ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketakutan yang disertai dengan pengagungan. Oleh karenanya bahasanya sudah tidak khauf lagi, tapi khosyah. Secara arti khauf dan khosyah atau yakhsha itu sama, takut. Tapi yakhsha atau khosyah itu ada nilai lebihnya. Apa nilai lebihnya? Rasa takut disertai dengan pengagungan kepada yang ditakutinya. Jadi bukan takut biasa. Nah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan itu hanya ada dalam diri para ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau selain itu, levelnya masih ada di tingkatan apa? Khauf. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini membatasi khosyah itu. Rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah itu hanya ada pada para ulama. Mana kalimat yang membatasinya? Kalimat yang membatasinya adalah kata innama. Kata innama dalam bahasa Arab itu disebut adatul hasr, alat untuk membatasi sesuatu. Makanya diartikan hanya para ulama lah yang memiliki rasa khosyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Ikhwatul karam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mulai menyebutkan hadis-hadis Rasul di bawah bab ini. Pertama, wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan difaqihkan, akan diberi ilmu dalam urusan apa? Agama. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini memiliki pemahaman kebalikannya. Apa pemahaman kebalikannya? Pemahaman kebalikannya atau yang biasa diistilahkan dengan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya adalah bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka dia tidak akan difakihkan dalam urusan apa? Agama. Ya. Jelas ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena enggak mungkin seseorang bisa faqih ya, bisa mengerti tentang agama kalau dia tidak mempelajarinya. Apa yang dipelajari? Ilmu agama. Dan orang yang mempelajari ilmu agama itu orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penuntut ilmu seharusnya bangga, bersemangat dan bertahan ya, untuk terus tetap belajar ilmu agama. Karena selama mereka tetap bertahan, bersabar untuk mempelajari ilmu agama, maka selama itu pula mereka termasuk yang diinginkan kebaikannya oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan buang-buang kesempatan, ya. Jangan buang-buang kesempatan selagi masih muda, selagi punya kekuatan, selagi banyak kesempatan, selagi diberi kesehatan, teruslah belajar ilmu agama. Jangan disia-siakan. Karena kalau sudah tua, sudah berumur, sudah berkeluarga, kesempatan untuk belajar itu jadi terbatas, ya. Nah, maka bersabar, bertahan untuk belajar. Ingat selalu hadis ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki, diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka dia akan dipatuhkan, akan diberi pemahaman dalam urusan agama. Setahun, dua tahun, tiga tahun belumlah cukup untuk seseorang ya berhenti dari kegiatan menuntut ilmu. Hingga 5 tahun, hingga sekian puluh tahun pun sebenarnya kalau bicara menuntut ilmu enggak akan cukup. Ya. Karena belajar ilmu agama itu tidak dibatasi oleh usia, oleh waktu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, "Ila mata tatlubul ilma?" Sampai kapan engkau belajar ilmu? Jawabannya ila an adkhulal qabra, sampai aku masuk ke liang kubur. Nah. Hadis kedua. Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi tsnataini." Tidak ada hasad yang dibenarkan kecuali pada atau kepada dua golongan. Tidak ada hasad yang dibenarkan kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kekayaan padanya, kemudian ia menggunakannya dalam kebenaran, dalam kebaikan. dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Wa rajulun atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah alias ilmu, wa huwa yaqdi biha, ia memutuskan setiap perkara dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmunya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita hasad kepada dua golongan ini, maka itu hasad yang dibenarkan. Lalu apa yang dimaksud dengan hasad yang dibenarkan di sini? Qala wal muradu bil hasadi al-ghibtu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan hasad yang dibenarkan itu adalah al-ghibtah. Apa artinya? Wa huwa an yatamanna mithlahu. Yaitu seseorang berangan-angan untuk bisa seperti orang lain. Seseorang berangan-angan untuk bisa menjadi seperti orang lain. Jadi kalau kita berangan-angan supaya bisa menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi di sini, diberi harta kemudian dia membelanjakannya dalam kebenaran, maka ini hasad yang baik. Dan inilah yang disebut dengan ghibtah. Demikian juga kalau kita hasad berangan-angan ingin menjadi seperti orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, kemudian dia memutuskan segala perkara dengan ilmunya, dia mengajarkannya, maka hasad inilah yang dibenarkan. Ya. Nah, tidak mengapa. Dan ini yang disebut dengan apa? Al-ghibtah. Kalau begitu hasad ada dua. Yang pertama hasad yang dilarang. Apa hasad yang dilarang? Hasad yang dilarang adalah seseorang berkeinginan agar nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang, atau kalau bisa berpindah kepadanya. Ini hasad yang dilarang. Setiap kali ngelihat ada orang yang dapat nikmat, dia gak suka. Dia ingin nikmat yang didapat oleh orang tersebut hilang, kemudian kalau bisa berpindah pada dirinya. Nah, ini hasad yang dilarang sekali lagi. Yang kedua, hasad yang dibolehkan. Hasad yang dibolehkan itu adalah yang disebut dengan istilah ghibtah. Ya, berangan-angan untuk bisa menjadi seperti orang yang baik, begitu. Nah, di sini Nabi SAW memberikan contoh bahwa hasad yang baik alias ghibtah itu tidak boleh ada kecuali pada dua golongan. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah berikan harta kekayaan padanya, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Yang kedua, seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu, kemudian dia memutuskan segala perkara dengannya dan dia mengajarkan ilmunya. Karena tidak rugi kalau kita berangan-angan seperti dua golongan ini, karena keduanya golongan yang baik. Ya. Nah, kita ingin seperti orang yang kaya itu, di mana dia bisa bersedekah, dia berinfak, dia selalu mengeluarkan zakat, dia berbagi. Nah, ada keinginan dalam diri kita, kalau seandainya saya diberi kekayaan, saya ingin seperti dia, tanpa sedikit pun menginginkan agar dia menjadi miskin. Kalau sampai ada keinginan dia yang kaya itu menjadi miskin, nah ini baru masuk dalam hasad yang terlarang. Ya. Nah, demikian juga misalnya kita ingin seperti fulan yang alim, di mana dia selalu mengedepankan ilmunya, bahkan bisa mengajarkan ilmunya. Dan kita bilang ke diri kita sendiri, kalau seandainya saya diberi ilmu, saya ingin seperti fulan yang berilmu itu. Dia mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan ilmunya. Ini boleh tanpa ada keinginan agar si fulan yang alim yang berilmu itu jadi bodoh, ya, atau binasa. Kalau sampai ada keinginan yang jelek, nah ini masuk dalam hasad yang terlarang. Hadis yang kedua ini sama menunjukkan keutamaan ilmu, ya. Keutamaan apa? Ilmu. Dimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa satu golongan yang kita boleh hasad kepadanya adalah yang punya apa? Ilmu. Dan yang mengamalkan atau mengajarkan ilmunya. Enggak apa-apa hasad kepada ahlul ilmi, tapi dalam artian ingin menjadi seperti dia. Ya. Bukan membencinya, bukan tidak menyukainya, ya. Tapi berusaha untuk bisa menjadi seperti orang tersebut. Nah. Kemudian berikutnya hadis ketiga. Wala wa Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba ardan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi," perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah telah utus aku dengannya. Kama sali ghaisin asaba ardon, itu seperti hujan yang jatuh mengenai sebidang tanah. Fakanat minha taifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala wal ushbal kathira. Di antara bagian dari tanah tersebut, ta'ifatun ta'yibatun, ada yang subur yang dapat menyerap air sehingga tumbuhlah al-kala, tumbuh-tumbuhan, wal ushbal kathir, dan rumput-rumput yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa Allahu biha an-nasa fasharibu minha wasaqaw wa zara'u. Dan ada pula bagian tanah yang keras, amsakatil ma'a, mampu menampung air. Fanafa Allahu biha an-nas, Allah berikan manfaat air itu untuk manusia sehingga mereka bisa minum darinya, wasaqau, mereka bisa menyirami tanaman dengan air tersebut, wazara'u, dan bahkan mereka pun bisa bercocok tanam. Wa asaba fa'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsikuma'an wala tunbitu kala. Dan air hujan ini juga mengenai atau jatuh di bagian tanah lainnya, yaitu tanah yang qi'an, keras, kering, la tumsikuma'an, namun tidak bisa menampung air, wala tunbitu kala'an, tidak juga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi ilmu dan petunjuk yang Nabi diutus oleh Allah dengannya, dengan membawa ilmu dan petunjuk itu, seperti air hujan yang mengenai tanah, di mana tanah-tanah yang terkena atau air hujan itu jatuh padanya, itu bermacam-macam keadaannya. Ada tanah yang bagus, subur, dia bisa menyerap air sehingga mampu menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, rerumputan ini. Ada juga tanah yang keras tapi mampu menampung air sehingga masih bisa dimanfaatkan airnya oleh manusia. Mereka bisa minum, mereka bisa menyiram tanaman, bahkan mereka bisa bercocok tanam. Nah, ada bagian tanah yang ketiga, yaitu yang keras, kering, tanahnya enggak bagus sama sekali. Enggak bisa menyerap, enggak bisa menampung air, tidak juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini. Jadi ada tiga macam tanah. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Seperti itulah, kata Nabi, percontohan orang-orang yang memahami agama Allah. Ketika Nabi datang membawa petunjuk dan ilmu, maka manusia pun terbagi menjadi tiga golongan, sama seperti tanah yang terbagi menjadi tiga ketika air hujan jatuh mengenainya. Padalika masalu man faqaha fi dinillah, seperti itulah permisalan orang yang memahami ilmu agama. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, kemudian mengambil manfaat dari apa yang Allah telah utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia mempelajarinya, dia mengetahuinya. Wa'allama, dia mempelajarinya. Wa'allama, dan dia mengajarkannya. Nah, jadi golongan pertama, ada yang mempelajari ilmu kemudian apa? Mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan ada yang lam yarfa bidzalika ra'san, sama sekali tidak respek, sama sekali tidak respek, acuh. Walam yakbal hudallaha alladhi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku telah diutus dengannya. Nah, kalau tanah yang terkena air hujan itu tidak semuanya baik, ya. Ada yang subur, kalau yang subur memberikan kemakmuran, ya. Ada juga yang hanya bisa menampung saja, dan ada juga yang sama sekali tanah itu tidak memberi manfaat meskipun hujan turun padanya. Nah, maka manusia dibagi menjadi tiga golongan ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita membawa petunjuk, hidayah, dan ilmu. Golongan yang pertama adalah golongan yang mau mempelajarinya, kemudian mengajarkannya. Ini kalau diumpamakan seperti tanah yang subur, yang mampu menyerap air dengan baik, kemudian menumbuhkan apa? Tumbuhan dan rumput yang banyak. Golongan yang kedua adalah golongan yang mau mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari petunjuk, tetapi hanya sebatas itu, belum bisa apa? Mengamalkannya, ya. Belum bisa mengamalkannya. Nah, ini kalau diumpamakan dengan tanah, maka tanah yang kedua, tanah yang hanya mampu menampung apa? Air. Memang ada manfaatnya, terutama bagi siapa yang memiliki tanah tersebut, di mana dia bisa minum di situ, ya kan, bercocok tanam dengannya. Tapi nggak bisa manfaatnya itu mengalir ke orang lain hanya untuk dirinya saja. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak mau mempelajari petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasul, tidak juga mau mengajarkannya, bahkan mengamalkannya. Nah, golongan yang ketiga ini kalau diibaratkan dengan tanah, maka seperti tanah yang kering, keras, gak bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menghasilkan rumput yang banyak, jadi gak ada gunanya. Ini perumpamaan yang kalau kita perhatikan dengan seksama, perumpamaan yang Masya Allah bisa dan mudah dipahami dengan baik. Ya, tidak setiap air hujan jatuh ke satu tempat kemudian membuat tempat itu menjadi subur, makmur, bermanfaat bagi semua orang yang ada di situ. Demikian juga tidak setiap hidayah ilmu yang dibawa, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diterima ya oleh orang-orang. Ada yang menerimanya dengan baik, mempelajarinya, mengajarkannya, bahkan mengamalkannya. Ada juga yang menerimanya hanya dengan cara mempelajarinya saja namun tidak apa? Mengamalkannya. Dan ada bahkan yang paling parah, yang paling jelek, gak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, tidak mau mengamalkannya. Nah, hadis ketiga ini juga sangat erat kaitannya dengan keutamaan ilmu. Ya, artinya ilmu itu kalau dimiliki oleh seseorang, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain dan mengamalkannya, maka ini akan memberikan manfaat yang besar terhadap dirinya ya, dan juga manfaat yang besar kepada orang lain. Sama seperti tanah yang bagus, yang subur terkena air, maka tanah itu secara zatnya dia menjadi tanah yang subur, kemudian juga manfaatnya bisa mengalir ya bagi manusia secara umum. Nah, kemudian hadis yang keempat. Qala wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahu la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallah, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu itu jauh lebih baik bagimu min humrin na'am, daripada unta merah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sebenarnya bicara soal keutamaan orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Tapi di sini sebenarnya ada isyarat tentang keutamaan apa? Ilmu. Dari mana isyaratnya? Isyaratnya adalah bahwa tidak mungkin seseorang bisa mengajak orang lain kepada kebaikan kalau dia tidak mengerti tentang apa? Kebaikan. Maka sebelum mengajak orang lain kepada kebaikan, tentu saja dia harus mengetahui dulu apa itu kebaikan. Nah, oleh karenanya hadis ini pertama mengandung faidah tentang keutamaan ilmu, kedua mengandung faidah tentang mengajarkan apa? Ilmu. Ya, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini memang ada motivasi dari Nabi supaya kita semangat mengajak orang lain, menunjukkan orang lain kepada ilmu, kepada tauhid, kepada sunnah, ya. Karena itu jauh lebih baik daripada unta merah. Unta merah yang dimaksud adalah harta kekayaan daripada dunia. Dan saat itu, ya, kalau orang punya unta merah, maka dia sultan. Dia orang yang kaya, ya, karena harta yang paling berharga saat itu adalah unta merah. Gak semua orang punya, ya, tidak semua orang punya. Nah, maka kalau kita bisa memberikan atau apa mengajak orang lain kepada kebaikan, kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya, ini jauh lebih baik buat kita dibandingkan dengan dunia, harta yang paling berharga. Nah, unta merah kalau di sini diistilahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok taklim